kita memutuskan untuk menerima challenge kalian. Yep. Kita cover lagu Keke Bukan Boneka. Berarti kita pansos dong. Iya, kita pansos, tapi pansos secara positif. Kenapa positif? Karena kita cover lagu itu dengan nuansa yang berbeda dan semoga bisa diterima teman-teman semua. Karena dalam setiap hal, guys, itu ada sisi positifnya. Selalu ada hal positif yang bisa kita ambil, tergantung kita mau ngeliat atau enggak. Kenapa kita harus pansos? Karena mau ngabarin tanggal 6 besok kita akan rilis single terbaru kita. Yeay. Judulnya masih dirahasiakan, tepat pada hari ulang tahun pertama Nura, anak kita yang ketawa. Yeay. Kami jelas selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan, semoga kalian suka.